وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم هذا ما وعد الله به المؤمنين. Ini adalah janji yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang beriman. Nasb dinih wa ila kalimatih. Dengan ditolongnya agama Allah dan ditinggikannya kalimatullah. وخذلان أعدائه من المشركين الذين أخرجوا الرسول لن لهناكن يا أوران أوران مشركين مشمسون يا من أمريكا تلا منوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم dari مكة padahal مكة adalah tempat kelahiran رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من مكة dan orang-orang yang bersamanya di negeri Makkah. Baitillahil Haram dari Baitullah al-Haram. Wa ajalluhum mimma lahum at-tasallut 'ala min ardh al-Hijaz. Kemudian Allah muliakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di negeri Hijaz, di negeri Madinah, yang mana dari penghuninya memuliakan Rasulullah SAW. Nasrallah Rasulullah wal mu'minin hatta iftataha Makkah. Allah menolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman sampai Fathul Makkah, dibukakannya, ditaklukannya kota Makkah. Wa adzallal musyrikin, kemudian Allah menghinakan orang-orang musyrikin, merendahkan orang-orang musyrikin. Wa sara lil mu'minin al-hukm wal ghalaba 'ala tilka ad-diyar, sehingga orang-orang yang beriman memiliki hukum dan kekuatan, kemenangan terhadap Makkah. Fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzinahu an yu'adzin yawm al-hajj al-akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mu'adzinnya untuk mengumandangkan, mengumumkan pada Haji Akbar. Haji Akbar adalah Yaumun Nahr, ketika Idul Adha, waktu ijtima'an nas muslimuhum wa kafiruhum. Ketika itu berkumpulnya manusia, baik yang muslim maupun kafir, karena kafir Mekah masih ada, musyrikin Mekah ketika itu masih ada, ketika fasal Mekah. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diumumkan. Diumumkan apa? Menjamin Jaziratul Arab dan seluruhnya dari Jaziratul Arab, dari Yaman, Syam dan sebagainya, kumpul, berkumpul. An yu'adzin bi anna Allah bari'un wa rasuluhu minal musyrikin. Mengumumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan Rasulullah SAW juga berlepas diri dari kalangan musyrikin. musyrikin, baik Mekah atau di luar Mekah. Allah dan Rasulnya berlepas diri, bara'ah terhadap orang-orang musyrikin. فَلَيْسَ لَهُمْ عِنْدَهُ عَهْدٌ وَمِثَاقٌ, sehingga orang-orang musyrikin tidak ada perjanjian, kesepakatan dengan Allah dan Rasulnya di dalam kesyirikan mereka. Nah, dan ketika Fathul Makkah, فَأَيْنَ مَا وَجَدُوا قُتِلُوا, bagaimanapun mereka ditemukan setelah Fathul Makkah atau ketika Fathul Makkah, maka dibunuh. Qila lahum la taqrabul masjidil haram ba'da amikum hadha, pendapat yang kedua adalah janganlah kalian mendekat kepada Masjidil Haram ba'da amikum hadha, setelah tahun ini. Wa kana dzalika sanah 9 min al-hijrah, itu kapan? Itu terjadi ketika tahun 9 dari hijrahnya Nabi SAW. Wa hajja bin nas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa azina Nabi Bara'at yawm an-nahr ibn am Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, para sahabat yang lainnya juga mengumumkan. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumumkan bara'ahnya, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya. Nah, wahajja bin nas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka yang berangkat haji adalah Abu Bakar, ya, Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yang mengumumkan adalah Ali bin Abi Thalib ketika yaumun nahar, ketika hari Idul Adha. Sumaraghala ta'ala al-musyrikin wa tawbah warhabahum al-istirwal al-syirik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, menyuruh, merintahkan pada musyrikin, orang-orang musyrikin untuk bertaubat kepada Allah dan menakut-nakuti mereka kalaulah seandainya mereka di atas kesyirikan. Nah, maka mereka tidak akan mampu mengalahkan Allah. In tubtum wa khairul lakum, kalau seandainya kalian bertaubat, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum, kalau seandainya kalian berpaling, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah sungguhnya kalian tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Ai fatih bal antum fi qabdati qadirun an yusallit alaikum ibadatul mu'minin, datangilah dia. Nah, fa'iti mu'jizillahi fa'iti, tidak akan mampu mengalahkan, menindas Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalian sendiri dalam genggaman Allah. Nah, qadirun an yusallit alaikum ibadahul mu'minin, orang-orang yang beriman maha mampu untuk mengalahkan kalian. Wa syiril ladzina kafaru bi'adzabin adzim, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang kafir dengan azab yang sangat pedih. liman mafza' fi dunya bil qatl wal asr wal jala, azab Allah yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan dibunuh, ditawan, ditindas, dihinakan. Adapun di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, wabisal qarar, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Waliyahulillah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.